الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله إخوة والأبناء طلبة العلم رحمني ورحمكم الله seperti maklum adanya bahwa menuntut ilmu, kita belajar, kita mengkaji tentang ilmu, banyak sekali faedah, manfaat yang kita dapati dengannya. Dalam Quran banyak ayat Allah sebutkan tentang keutamaannya, dan itu sering antum dengar tentang keutamaan ilmu dan ulama. Dalam sunnah pun demikian, banyak Rasulullah SAW sebutkan tentang fadilah dan keutamaannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan lebih dari 150 wajh tentang keutamaan-keutamaan ilmu dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. 150 fadilah dari yang tersebutkan dalam Quran maupun sunnah. Lalu beliau katakan, kalau seandainya saja ilmu itu tidak memiliki keutamaan kecuali mendekatkan seorang hamba kepada Rabbul Alamin, dan dengan ilmu itu pula seorang hamba disatukan penyebutannya setelah para malaikatul kiram, karena itu yang Allah sebutkan dalam persaksian terbesar, bahkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm. Dari sekian manusia, sekian banyak dengan berbagai kelas dan kegiatan mereka, yang berdagang, yang ini, asnaf, orang bermacam-macam, yang Allah sertakan dalam persaksian itu Allah sebut hanya ulul ilm. Kalau saja tidak ada keutamaan ilmu kecuali itu, misalnya ilmu mendekatkanmu kepada Allah, ilmu membuat kamu disertakan bersama para malaikatullah, niscaya itu saja sudah cukup menjadi keutamaan dan kemuliaan kebanggaan bagi ahlul ilm, orang yang berilmu, apalagi kita tahu dalam nusus bahwa kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat bergantung kepadanya, kepada ilmu dan pengamalannya. Dari situ menuntun kita untuk bagaimana kita tahu dan melihat para ulama, para a'immah, para masyayikh yang mendahului kita tentunya. Semangat mereka, kesungguhannya dalam talabul ilm, dan muadzabah. Muadzabah itu disiplinnya mereka, muasalah, terus menerus, tidak kenal kata henti, tidak kenal kata selesai, tidak ada istilah finish dalam talabul ilm. Tapi terus berkesinambungan, tidak putus. Itu cara mereka dalam talabul ilm. Tentunya yang paling utama dan paling segala-galanya, terus menerus dalam menjaga keikhlasannya. Karena ilmunya tidak pernah berhenti, berarti pula dalam talabul ilm keikhlasan itu juga tidak boleh berkurang, tidak boleh berhenti. Sahal rahimahullahu ta'ala pernah beliau ditanya, Sahal ibn Abdillah Tustari, apa yang paling berat bagi jiwa manusia ini? Jawab beliau, keikhlasan. Idh laisa laha fihi nasib. Karena dengan keikhlasan itu orang tidak diberi apa-apa, dalam artian yang ready, pemberian yang instan, langsung. Dan itu berat. Makanya na'udzubillah, riya, sum'ah dan yang semisalnya itu disenangi oleh orang karena langsung dia mendapat upahnya dari amalannya. Ya, upahnya tadi pujian orang, sanjungan. Ibaratnya kalau kamu pekerja, seharian kamu kerja capek kan, dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore misalnya. Keringat, capek, lapar, panas, siang. tabiat itu akan ringan bagi kamu dan kamu senang ketika kamu tahu nanti di akhir hari jam 4 kamu pulang langsung kamu dikasih upahmu, ini gajimu sehari kerja 200 ribu misalnya, hilang terasa capeknya dari semua. Tapi kalau kemudian sudah capek kerja lama, jam 4 pulang, gak ada gaji. Pulang dari sana. Gak didapat sesuatu apapun, gak dia peroleh dengan capeknya, keringatnya. Berat. Dan seperti itulah keikhlasan. Orang ibadah, orang beramal soleh, segala sesuatu dia lakukan. Tapi istilahnya yang dia peroleh secara langsung di dunia gak ada. Itu keuntungan dia di akhirat kelak. Kalau riya langsung dia dapati di dunia, bayaran. Makanya itu yang orang inginkan. Maka jika keduanya digabungkan, talabul ilm terus kamu jalani, keikhlasan terus kamu jaga, maka itu ibadahmu yang paling afdal. Kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, "Ma na'lamu syai'an afdal min talabil ilm idza saluhat fihi an-niyyah." Kami tidak ketahui ada yang lebih afdal dari talabul ilm bagi yang soleh niatnya. Yani baik dan ikhlas dalam niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu pula ya, kalau yang dibicarakan adalah kesempurnaan atau mana yang lebih sempurna, lebih baik, maka itu dimulai dari semenjak kecil. Kama antum, dari semenjak dini, dimana itu masa-masa keemasan dalam kehidupan manusia. Belum tersibukkan akal pikirannya dengan problematika dunia. Dunia mau jungkir balik kayak apa dia gak tahu, dan dia gak ngurusi. Maka bisa dia gunakan untuk fokus betul-betul hanya ilmu yang ada di benaknya. Kata Imam Abu Bakar Al-Hafidh rahimahullah, tafaqquh, belajar, fi zamani syabibah, di zaman masih muda-mudanya orang, yani usia dini. Bahkan sebelum baliknya itu yarsakh fil qalb, lebih membuat ilmumu rasikh, kuat dalam kalbu, yasbut wa yatamakkan wa yastahkim, membuat ilmumu matang dan kokoh. Kan dari awal perjalanan hidupnya dia sudah itu yang dia dengar, itu yang dia kaji, itu yang dia tasmi, itu yang dia murojaat, ilmu dari awal perjalanan hidupnya. Kata Al-Qamah An-Nakhai rahimahullah, ma hafidtu wa ana syab faka'anni andur ilaihi fi qirtas. Yang aku hafal saat aku masih kecil, saat usia-usia antum 7 tahun, 8 tahun kurang lebih, hafalan tentang ilmu, tentang Quran, tentang hadis, tentang mutun, itu hafalan tapi seakan-akan aku melihatnya di atas kertas. Ini jelas sekali, tidak terlupakan, tidak terlewatkan. Beda zaman-zaman itu, masa-masa keemasan bagi orang, masa-masa kekanak-kanakan seperti antum. Gak ada di benak dia, betul-betul gak tersibukkan oleh yang lain. Gak ada beban. Maka kalau itu betul-betul dipacu dan dimanfaatkan, besar manfaatnya. Kata Ma'mar bin Rashid rahimahullahu ta'ala, saat aku mendengar ilmu dari Qatadah, usiaku 14 tahun. Apa yang aku dengar dari Qatadah itu seperti sesuatu yang terukir di dalam dadaku. Sesuatu yang terukir gak mungkin hilang. Ini kayu kalau kamu lukai, kamu tulis apa misalnya, bismillah, dengan dilukai, diukir, ya gak akan hilang. Mau kamu bersihkan pakai kain, mau kamu semprot, mau apa pun, dia sudah luka, luka ukiran itu, ya gak akan hilang kuatnya dan betul-betul tertanam, karena di usia masih muda dimulai dari situ. Dan itu yang ma'ruf di zaman salaf rahimahumullah. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, aku mulai baca hafal Quran di usia 4 tahun. Aku mulai tulis hadis di usia 7 tahun. Saat aku mendatangi majlis Zuhri Imam Ibnu Syihab, pada telingaku masih ada hiasan. Ini namanya anak kecil, usia-usia segitu, 6 tahun masih ini. Ada semacam hiasan-hiasan apa gitu di telinganya. Dan masih ada semacam ikatan di rambutnya di belakang, dzu'abah. Dan aku melihat di majelis yang hadir di majelisnya Zuhri, aku lihat enggak ada yang lebih muda dariku. Ini beliau yang paling muda, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Dari masa itu talabul ilm dimulai. Ya walaupun bukan berarti itu menutup pintu bagi yang lain. Talabul ilm fihi khair. Hatta orang sudah tua, usia berapa, yang enggak ada kata terlambat. Cuman yang kita bicarakan manhajiyah, metode yang terbaik, kapan itu dimulai, bagaimana salaf mencontohkan itu dalam kehidupan mereka. Makanya kata Imam Bukhari, qad ta'allama ashabun nabi fi kibari sinnihim. Para sahabat Nabi tetap mereka belajar, bahkan di usia mereka yang sudah lanjut. Mereka Islam usia mungkin sudah 40, 50. Ya semenjak itu mereka belajar. Maka kata terlambat tidak ada, tapi yang tersebutkan tadi adalah ketika orang punya waktu, punya kesempatan, terutama itu sebagai orang tuanya. Kapan anak-anak mereka itu dibiasakan dalam ilmu. Di kalangan ulama juga selain sahabat, ya banyak yang mulai belajar di kala usia sudah. Maka kita tahu Kisai, ulama nahwu. Kita tahu Ibnu Hazm. Baru belajar ya saat usianya sudah melampaui 25 tahun. Ala kulli hal, itu tentang bagaimana dimulai talabul ilm itu dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga, bahwa dalam talabul ilm sangat dibutuhkan muadzabah. Ilmu itu menuntut untuk terus menerus dikaji, dibaca, diulang tanpa henti. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yang bagi li talibil ilm ayakuna jullu himmatihi masrufan ilal hifdz wal i'adah. Penuntut ilmu hendaknya semangat terbesar dia untuk menghafal dan i'adah, murojaah, dibaca lagi, dimurojaah lagi, diulang lagi. Ya memang seperti itu. Ulama dan a'immah semenjak dulu, tanpa itu akan hilang ilmumu. Kata Zuhri Ibnu Shihab rahimahullah, Imam Syekh Sufyan tadi, innama yadhhabul ilm atau yudhhibul ilm an-nisyan. Yang banyak menghilangkan ilmu adalah karena lupa. Karena lupa hilang ilmumu. Watarkul mudzakarah. Yang menyebabkan ilmu hilang juga adalah kamu tidak mudzakarah. Mudzakarah ini murojaah. Merasa cukup, dia kira ilmu itu yang penting aku datang, duduk, dengar, nulis, wassalam. Hilang ilmumu kalau cuman itu. Kamu kira hanya bisa kamu dapati dengan yang penting kamu hadir, kamu duduk, anak sudah dengar, anak datang di majelis ilmu, selesai. Gak bisa. Bukan begitu cara ilmu didapati. Itu kata Zuhri yang menyebabkan ilmu orang itu hilang, terlupakan. Fairuz Abadi rahimahullah, beliau yang tulis atau punya kitab Qomus Al-Muhit, termasuk rujukan utama dalam bahasa Arab, Qomus Al-Muhit, yang kemudian disyarah dalam Tahjul Arus Zubaidi. Fairuz Abadi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kuntu u'idud dars mi'ata marrah. Aku kadang mengulang-ulang pelajaran yang sudah beliau ambil di murojaah sampai 100 kali. Dibaca lagi, dikaji lagi, jadi ini begini, penjelasannya seperti ini, dibaca lagi, diulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi, 100 kali. Bagaimana kemudian ilmunya enggak kuat, bagaimana ilmunya tidak hilang dari kalbunya, kokoh dalam kalbunya. 100 kali di murojaah. Itu pula yang disebutkan tentang beberapa huffaz dan para ahlul ilm. Hasan An-Naisaburi mengatakan, la yahsulul hifdz li hatta yu'ad 50 marrah. Aku enggak bisa hafal sampai aku ulang lagi 50 kali. Dengan itu hafalan itu kuat, menghunjam dalam kalbu. Seperti itu pula disebutkan tentang Al-Kayyah Ar-Rasi rahimahullah. Maka ikhwati fillah rahimahullah, butuh musabarah muadzabah, kesabaran, butuh keuletan dalam thalabul ilm. Kata Tha'lab, aku tidak pernah kehilangan Ibrahim Al-Harbi di majelis lughah. Ini belajar bahasa dari para masyayikhnya, para ulamanya. Tidak pernah aku kehilangan dia selama 50 tahun. Artinya selama 50 tahun itu Ibrahim Al-Harbi, dan dia termasuk imam besar dalam bahasa, selalu ada di majelis, selalu hadir, enggak pernah ghaib. 50 tahun. Di saat orang-orang belakangan sering sekali absennya kan. Mana fulan enggak datang. Jangan 50 tahun, 5 tahun aja. Jangan 5 tahun, 5 bulan aja. Sabar enggak orang. Kemana Alan, anu sakit, yang pusing, yang perut, yang sakit-sakit ringan sudah manja, nggak mau datang di majelis. Fulan di mana kok nggak datang? Anu ponakannya nikah, sepupunya zuat hadir, datang di sana, datang di sini. Bagaimana kamu mau dapat ilmu? Kamunya pencilaan kayak gitu. Ngerti pencilaan? Terlalu banyak gerak. Sebentar di sana, sebentar di situ, sebentar di sana. Ibrahim Harbi 50 tahun enggak pernah absen dari majelis ilmu. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, kuntu fi kitabil haid tis sinin hatta fahimtu. 9 tahun aku belajar kitab haid. Karena haid kan banyak permasalahannya, banyak pecahan-pecahan masalah di situ. Haid-haid perempuan, kapan dimulai, kapan dia suci, kapan dia ini. Kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti itu bagaimana. Masalah sholatnya, puasanya, hubungan suami istri, dan masail yang berkaitan dengan haid banyak. 9 tahun, kata Imam Ahmad, sampai aku betul-betul faham dan mengerti seputar hukum-hukum haid. Kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beberapa dari talabatul ilm, dari para penuntut ilmu di zaman Imam Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini gurunya Bukhari. Di zaman beliau, penuntut-penuntut ilmu itu sudah cari tempat dari semenjak malam. Ini kalau itu masjid misalnya seperti ini, karena banyak yang datang, maka dari majelisnya padahal pagi misalnya, dari tadi malam orang sudah di masjid, yang ini di sebelah sana, sebelah situ. Ini cari tempat masing-masing. Khawatir mereka tidak kebagian tempat kalau pagi baru datang. Khawatir mereka kehilangan, terlewat majelisnya. Dari malam sudah ditunggu, dari malam sudah mempersiapkan tempat untuk halaqah besok paginya. Karena Ali bin Madini imam besar di zamannya, sampai Imam Bukhari sendiri mengatakan, aku gak pernah minder di depan siapapun tentang hafalannya, keilmuannya. Bukhari siapa beliau? Kata beliau, kecuali kalau sudah di hadapan Ali bin Madini rahimahumullah. Hafidz An-Nawawi rahimahullah, ulama besar, alim, alama, karyanya banyak bermanfaat bagi umat. Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, dan banyak yang lain. Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau disebutkan minimalnya di setiap hari 12 dars. Itu yang beliau baca, beliau pelajari dari masyayikhnya. Pindah dari satu majelis ke majelis lain. Ini pagi ini misalnya di majelisnya fulan, di masjid ini. Selesai, sudah keluar, pindah nanti jam berapa, 9 misalnya, datang ke majelisnya Syekh fulan di tempat situ. Nanti pindah lagi 12 majelis tiap hari. Tiap hari. Itu yang mereka tunjukkan makanya dibutuhkan pula al-aql wal-fahm dalam talabul ilm. Jangan ada sesuatu yang mengganggumu dari talabul ilm. Jangan kamu biarkan ada sesuatu yang menyibukkan dirimu dari talabul ilm. Yahya ibn Kathir rahimahullah datang jauh-jauh dari Andalus ke Madinah guna istifadah dan belajar kepada Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Disebutkan bahwa saat itu datang orang-orang dari luar Madinah, ya kafilah pedagang atau semisal itu. Tapi yang uniknya atau yang luar biasa, mereka datang dengan gajah. Biasanya kafilah kan paling onta atau kuda, narik gerobak mereka, bawa perdagangan lah, kain atau yang lain-lainnya. Ini gajah yang datang. Dan gajah seperti antum tahu bukan binatang ada di Arab sana. Enggak ada di Arab. Dia hidup di daerah tropis, mungkin dari wilayah sekitar India sana. Maka orang penasaran, sangat ingin tahu Kayak apa gajah itu gedenya? Seperti apa makhluknya? Masa umur-umur gak pernah ngeliat. Maka di hari itu disebutkan majelis Imam Malik sampai kosong. Ya penasaran ingin lihat pada kesana. Kecuali Yahya Ibnu Katsir tetap duduk di majelis. Padahal beliau dari Andalus sana juga, gak ada gajah Spanyol sana. Ditanya oleh Imam Malik, kamu kenapa di sini? Gak ikut yang lain mungkin melihat gajah mungkin. Kata Yahya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, jitu liandura ilaik. Aku datang jauh dari Andalus untuk menemuimu. Ata'allamu hadiyak wa ilmak. Aku datang untuk belajar ilmu darimu. Aku ambil ilmu itu darimu. Bukan untuk ngelihat gajah. Sampai Imam Malik katakan, anta aqilul Andalus. Kamu orang yang paling berakal di Andalus, di Spanyol sana. Dia datang untuk itu tujuannya. Jauh-jauh dari daratan Eropa sana. Bukan untuk melihat gajah. Jauh-jauh perjalanan di zaman itu. Belum ada pesawat, belum ada ini. Berapa lama yang harus dia tempuh? Tujuannya thalabul ilm, bukan yang lain. Maka itu tidak mereka inginkan tersibukkan oleh yang lain. Abul Ala Al-Hamadani, ini sebagai ibroh, diambil ibrohnya. Disebutkan sampai menjual seluruh harta warisan yang dia peroleh. Dan disebutkan memang keluarganya kaya raya. Abahnya, keluarganya orang kaya. Hasil begitu beliau dapati hak warisnya, beliau gunakan untuk thalabul ilm, untuk belajar. Maka beliau safar ke Baghdad. Ya, safar juga butuh biaya, butuh ongkos. Beliau ke Asbahan, kadang jalan, kadang ini. Dan dalam perjalanannya dari satu negeri ke negeri lain, beliau pikul buku itu di punggungnya, di bawah. Kitab-kitab, buku yang beliau tulis, yang beliau ini ilmunya. Tidak ingin tersibukkan dengan yang lainnya. Demikian ilmu itu menuntut pada orangnya untuk terus belajar. Dia adalah ilmu itu ibarat lautan atau bahkan samudra yang tidak ada tepinya, gak ada pantainya. Kamu terus berada di tengah samudra sana. Kalau ada pantai kan berarti selesai sudah, nyampe. Begitu nyampe ya sudah selesai. Tapi ilmu ibarat samudra tadi, tapi gak ada pantainya, gak pernah kamu bisa sampai. Kata Imam Malik tadi, gurunya Yahya Ibnu Katsir Andalus, la yang bagi li ahad yakunu indahul ilm an yatruka ta'alluma. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Orang yang punya ilmu dan punya kemampuan untuk ilmu, punya kemampuan, yakni ada padanya kecerdasan, ada padanya kekuatan hafalan, maka enggak pantas dan enggak baik, kata Imam Malik, untuk dia tinggalkan belajar. Dia berhenti dan akan sayang kemampuan yang Allah berikan padanya. Kata Ibnu Abbas, man human la tanghadhi muhmatuhuma, talibu ilm wa talibu dunia. Ada dua orang yang gak akan pernah puas, gak akan pernah kenyang, penuntut ilmu dan penuntut dunia. Gak ada kata kenyang, gak ada kata puas. Ya kayak ahlu dunia, kamu lihat hampir semua orang. Baik, berapa keuntunganmu? Targetmu berapa? Dia dapat keuntungan sehari 1 juta misalnya. Cukup, puas, berhenti. Enggak mungkin. Apalagi kalau dia melihat ada peluang. Ini bisa ditingkatkan, kamu bisa dapat 2 juta sekarang sehari. Pasti dia ambil peluang itu. Sudah dapat 2 juta. Ternyata ada peluang lagi. Prospek ini. Kamu bisa dapat 4 juta, 5 juta sehari. Pasti akan dia ambil. Dan terus, gak akan ada berhentinya. Untuk mengejar dunia gak ada kalimat puas. Cukup, selesai. Seperti itu pula dalam ilmu. Manhum. Orang gak akan puas. Ilmu itu tidak akan membuatnya puas. Makanya Ibnu Mubarak ketika ditanya, ila mata tatlubul ilmu, mau sampai kapan kamu belajar ilmu? Kata beliau, hatal mamat insyaallah. Ya sampai mati insyaallah. Ibnu Mubarak didapati di majelis dalam keadaan beliau sudah menjadi seorang imam besar, alim, tetap saja datang di majelis fulan, majelis fulan, nyatet, nulis. Ketika beliau tanya kenapa begitu, kata beliau, la'alal kalimah tanfa'uni lam aktubha ba'd. Mungkin ada kata, ada ilmu walaupun sedikit, belum pernah aku dengar, aku dapati di majelis-majelis itu dan itu bermanfaat bagiku. Sayang kalau ditinggalkan. Gak mau mereka terlewat dari hal-hal yang berguna bagi mereka dalam ilmu. Makanya Abu Amr Ibn al-Ala ketika ditanya kapan orang itu terus harus belajar, kata beliau, madama tahsun bihil haya, selama masih ada kehidupan dalam dirinya, masih nafas, maka terus dia harus belajar dan belajar. Bahkan kata Sufyan Ibn Uyainah, kenapa penuntut ilmu itu harus terus belajar? Kenapa penuntut ilmu itu tidak boleh berhenti? Bahkan kalaupun dia sudah menjadi seorang alim, kata Sufyan, karena kesalahan pada seorang alim lebih buruk, lebih tidak diterima oleh orang. Kalau yang berbuat salah itu fulan, orang jahil, mungkin orang kasih udzur, ah, dia orang bodoh, dia orang jahil. Tapi kalau kamu yang berbuat, penuntut ilmu, orang berat untuk menerima. Katanya alim kok begitu, katanya alim. Karena kesalahan seorang alim itu buruk baginya, makanya yang paling pantas untuk terus belajar, paling berhak untuk tidak berhenti dalam thalabul ilm, ya seorang alim, agar tidak terpreset kakinya, tidak melakukan kesalahan. Agar terus terbimbing dengan ilmu. Ketika Mansur ibn Mahdi tanya kepada Ma'mun, memang sampai kapan orang itu harus terus belajar, tidak berhenti dan terus? Kata Ma'mun, selama kejahilan itu aib baginya, maka dia harus terus belajar. Selama kejahilan itu aib, selama dia masih menganggap aib baginya jahil, gak tahu masalah ini, gak ngerti masalah itu, aku kok gak paham ini ya, yang ini aku kok gak ngerti ya, itu aib. Maka dia harus belajar. Selama dia menganggap kejahilan itu aib. Begitu orang sudah menganggap kejahilan itu gak aib, dia merasa gak malu, merasa gak rugi untuk gak tahu ini, gak tahu itu, merasa gak rugi, gak malu karena jahil tentang ini itu, ya sudah mulai celaka sudah. Selama aib masih dalam dirinya, masih menganggap aib kejahilan itu, maka dia tidak akan berhenti belajar dan thalabul ilm. Terus di dalam belajar. Demikian beberapa atsar dan riwayat dari para a'immah dan para ulama kita, ya butuh tentunya semangat, ba'da taufik, tentunya segala-galanya taufik dari Allah. Kemudian dari kita, di situ yang membedakan kesungguhan dan keseriusan masing-masing. Perkaranya taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Ketika Bazar Jamhar, seorang alim di zamannya, ditanya, dengan apa kamu mendapati ilmu? Kok bisa sampai mengalahkan yang lain-lainnya, di atas rata-rata, mengungguli teman-temannya dan yang ada di zamannya? Kata beliau, bibukur kebukuril ghurab. satu dengan cepat-cepat seperti burung gagak. Ini seperti burung. Dan antum tahu binatang paling semangat dalam hidupnya burung. Mungkin yang lain masih tidur di kandang, belum pada keluar. Ya Fattah, ya Razzaq, subuh, bahkan mungkin sebelum subuh, burung sudah pada keluar kan, sudah pada kesana kemari cari makan. Kamu dengar kicauannya, kamu dengar, pagi masih gelap. Bukur. Seperti tadi disebutkan di majlisnya Ali bin al-Madini. Dari malam sudah datang. Di saat yang lain masih di tempatnya, masih tidur, masih ini. Ini malam sudah booking tempat istilahnya. Nyari tempat di majlisnya agar tidak tertinggal, agar tidak, supaya tidak. Apa, nanti kalau datang belakangan, telat, gak kebagian tempat, gak bisa dengar. Malam sudah datang. Bercepat-cepat seperti burung. Wasabr kasabril himar, dan dengan kesabaran seperti sabarnya keledai himar. Kamu tahu keledai kan? Ini seperti kuda, tapi jauh lebih kecil badannya. Kuda kan gede. Kenapa kok keledai yang disebut? Keledai punya keunggulan itu, kesabarannya. Kuat dan ulet. Kalau istilah orang sekarang, bandel. Top sudah. Urusan ngangkat beban. Kalau suruh lari ya gak ada apa-apanya sama kuda. Tapi kalau urusan memikul beban, jangan tanya. Walaupun dia kecil. Dan itu yang dipakai oleh orang Arab, orang negara-negara yang banyak keberadaan dia, Afghanistan, Pakistan, sana. Alat transportasi paling Masya Allah sudah. Itu dipikulnya, di punggungnya. Gandum, sembako, segala macam apa. Dan dia nyantai, tetap jalan. Mungkin orang akan katakan sapi juga bisa, unta juga mampu. Baik. Ada kelebihan lain dari keledai ini. Apa itu? Tidak kenal medan. Tidak kenal medan. Itu lumpur, itu basah, itu terjal, itu batu, padas, curam. Sakit kan kakinya. Apalagi bebannya banyak di punggungnya. Keledai tetap jalan. Sapi gak bisa kamu paksa begitu. Dia mungkin mampu mikul beban kalau jalannya enak seperti itu. Kuda pun mungkin seperti itu, unta. Masih ada yang lain. Ya termasuk medan juga. Dia gak peduli kalau itu jalan nanjak. Naik. Makanya seperti di sana. Daerah-daerah Afghanistan, Pakistan yang di desa-desa. Rumahnya mungkin di atas gunung. Naik turun sampai ke desanya sana. Ya keledai itu yang ngangkat barang-barangnya. Dia belanja. Naik bukit, turun bukit, panas, terik matahari. Makanya jadi contoh sampai sabar seperti sabarnya himar. Tetap dia pikul, tetap dia jalan. Dalam belajar. Artinya dalam thalabul ilm pasti ada yang seperti itu, pahit getirnya. Panasnya hawa, cuaca, dingin, makanan, ya yes, mungkin ala kadarnya. Beda saat kamu pulang liburan kan, sama umikmu dibuatkan segala macam, anaknya datang. Ayam goreng mungkin, ikan mungkin, ini enak. Di pondok kamu tiap hari makan sate, sayur dan tempe. Tapi ya seperti itu. Sabar. Seperti sabarnya himar. Yang lain pernah mengatakan dengan kesabaran seperti sabarnya jamad. Jamad itu ya benda mati. Jamadat, meja, kursi, ya apa saja benda mati. Benda mati itu sabarnya luar biasa, ya, karena dia benda mati. Artinya misalnya ini meja atau apalah kayu, kamu taruh di tengah lapangan situ. Mulai pagi, mulai matahari keluar, jam 7 mulai panas, 8 tambah panas, 9, 10, jam 1 siang, jam 2 siang. Ya dia sabar tetap, gak ngeluh, kok benda mati. Gak akan kan dia bilang, kepanasan ini tolong iupkan saya, taruh di tempat teduh yang ada ininya. Ya gak akan, diam tetap di situ. Mau kehujanan, mau kedinginan, ya tetap berhenti di situ, dia gak peduli, kok benda mati. Seperti itu kesabaran dalam talabul ilm. Wahiras kahirsil khinzir. Masyaallah al-afiyah, tapi ibrahnya mungkin yang diambil. Mana yang dimaukan? Rakus seperti rakusnya babi. Babi itu ya na'udzubillah binatang haram dan paling rakusnya binatang. Gak ada kata berhenti makan, gak ada kenyang bagi babi. Sekarang misalnya orang yang ngasih makan apalah gitu, ampas tahu atau rumput atau apa, sampai habis kenyang, perutnya full sudah, datang lagi ngasih makanan, ya dia makan. Habis dikasih yang ketiga, ya dia makan. 10 kali, 100 kali kamu ngasih makan, ya tetap dia makan. Tidak ada berhentinya. Bahkan konon kabarnya, kita gak pernah tahu, cuman informasi dari beberapa pihak, kalau terlambat ya kadang mungkin orangnya masih nyari makan atau ini peternaknya belum dapat makanan yang cukup, sementara dia kelaparan dan gak ada yang dia makan. Na'udzubillah, harta kotoran dia pun dia makan kembali. Rakusnya. Dari makna, secara makna ini yang dia inginkan, rakus seperti itu. Tapi tentunya dalam makna positif, dalam ilmu. Rakus dalam ilmu. Yang dimaukan tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Terus belajar dan belajar. Ya itulah yang mereka wasiatkan kepada generasi-generasi yang datang setelah mereka. Dengan itu mereka dapati ilmu. Bahkan kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, jangankan dari para ahlul ilm dan ulama, hatta dari kufar, hatta dari kufar, ya karena itu kaidah umum yang lain pun sama gitu. Disebutkan tokoh medis kuno atau medis kuno, kedokteran dari Yunani, ada namanya Celius. Disebutkan dia termasuk bapak kedokteran dunia. Itu karena kepintarannya dan keunggulannya. Walhasil dia pernah ditanya, dengan apa Anda kok bisa hebat seperti itu? Dokter-dokter banyak yang belajar dan dia ngerti ilmu kedokteran. Ya banyak yang belajar, terutama di Yunani kuno sana. Tapi sampai jadi rujukan, sampai jadi toladannya, sampai jadi bapak kedokteran, gitu. Apa yang membedakan Anda dari yang lain? Kata dia, menjawab Celius ini, kalau aku menggunakan harta yang aku miliki, ya ini dapat uang mungkin dari sana sini, itu aku gunakan untuk membeli minyak. Minyak di zaman itu, penerangan kan pakai minyak lampu itu, kalau malam gak ada lampu di zaman itu. Yang ada api, api butuh minyak, bahan bakarnya. Minyak dikasih sumbu, dinyalakan sehingga dia bisa nulis, bisa baca. Di saat yang lain teman-temannya begitu dapat rezeki, begitu dapat rezeki, dapat uang ini, mereka gunakan untuk pesta, homer, minum-minum. Itu kebiasaan mereka, kufar, sampai sekarang kan. Ada uang, ada ini pesta, miras ini. Di saat yang lain seperti itu, berfoya-foya, Celius enggak. Dia beli minyak. Dia gunakan untuk membaca penerangan di kamarnya. Ya jelas dia mengungguli yang lain-lainnya. Dia tinggalkan jauh teman-temannya. Nah, semangatnya seperti itu. Ala kulli hal, secara ringkas bahwa ilmu menuntut dan membutuhkan dari orang untuk memberikan yang terbaik dan segalanya. Fal ilm idza a'taitahu kullak yu'tika ba'dah. Kalau kamu berikan untuk ilmu itu semua yang kamu punya, maka ilmu itu akan membalas, memberimu sebagian darinya, sedikit ilmu yang kamu dapati. Itu kalau kamu berikan semua yang kamu punya. Bagaimana kiranya kalau yang kamu berikan juga sebagianmu? Apa yang akan kamu dapati? Nas'alullah at-taufiq was-sadat. Mudah-mudahan yang ringkas itu bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.